Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 48 yang temanya adalah anak dan sifat lapang dada. Anak dan sifat lapang dada. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa lapang dada adalah merupakan salah satu sifat yang terpuji, merupakan salah satu akhlak yang mulia, yang akan memberikan jalan kebaikan kepada setiap insan yang ingin mencapai kepada puncak dari kebaikan. Dan sifat atau lapang dada ini, sifat lapang dada ini salah satunya adalah akan menghasilkan perilaku mudah memaafkan orang lain dan tidak memendam rasa iri, dengki, dendam, dan yang lain-lainnya. Ini adalah merupakan salah satu perilaku atau sifat yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'a'rid anil jahilin, yang artinya jadilah engkau pemaaf, jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang untuk mengerjakan kebaikan, wa'a'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi pemaaf. Sebagian orang merasa enggan untuk memaafkan orang lain dengan alasan bahwa orang yang memaafkan itu dia seakan-akan kayak terhina. Seakan-akan kayak tidak punya kekuatan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Justru orang-orang yang memiliki sifat pemaaf, dia akan lebih mulia dibandingkan orang-orang yang sulit untuk memberikan maaf kepada orang lain. Makanya kita dapatkan bahwa orang-orang yang dihormati di masyarakatnya adalah orang-orang yang bisa memberikan maaf kepada orang lain. Makanya kita perhatikan banyak ya manusia-manusia ya, sekalipun dia itu ditokohkan oleh masyarakatnya atau oleh anggotanya, atau ditokohkan oleh orang-orang yang mengagungkan dia, akan tetapi image-nya tetap buruk, karena orang tersebut yang ditokohkan adalah sosok yang sulit memberikan maaf kepada lawan-lawan dia, selalu menanam dendam yang sudah sekian puluh tahun atau sekian tahun, sekian belas tahun, selalu dia mendendam. Sehingga orang tersebut walaupun dia ditokohkan, image-nya tetap buruk karena dia memiliki sifat pendendam. Sebaliknya, orang-orang yang suka memberikan maaf, maka dia akan dipandang dengan pandangan yang positif oleh masyarakat. Artinya apa? Anggapan bahwa orang yang memberikan maaf itu identik dengan kehinaan dan ketidakberdayaan, itu adalah pemahaman yang keliru. Justru, orang-orang yang suka memberikan maaf, dia jauh lebih mulia. Sebab sifat memaafkan adalah merupakan cermin dari kebesaran jiwa dan kekuatan hati serta kelapangan dada. Pada dasarnya dia bisa membalas. Pada dasarnya dia bisa membalas, akan tetapi karena dia memiliki sifat yang baik, memiliki hati yang bersih, dia tidak mau membalas keburukan orang lain kepada dia. Panjenengan perhatikan, orang-orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain, niscaya kita akan dapatkan hatinya itu cenderung jauh lebih tenang, lebih tenteram, dan lebih mulia. Sebaliknya, orang-orang yang sulit memaafkan orang lain, maka hidupnya akan tidak nyaman. Akan hidup dengan penuh kegelisahan. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana saya bisa membalas perbuatan buruk orang lain. Bagaimana saya bisa balas dendam? Hari-hari pikirannya cuma bagaimana saya menyusun makar supaya saya bisa membalas keburukan orang lain. Orang-orang yang seperti ini, hidupnya tidak akan pernah nyaman. Hidupnya tidak akan pernah tenang. Karena di dalam setiap saat selalu memikirkan bagaimana saya membalas keburukan orang. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki sifat pemaaf, andaikan dia disakiti sama orang lain, dia akan lebih mencari pahala dari Allah dengan memaafkan orang tersebut. Maka dia bisa hidup dengan tenang, bisa tidur dengan nyenyak, bisa makan dengan enak. Kenapa? Karena hatinya bersih. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang sering beliau baca, Allahumma ati nafsi taqwaha wazakkiha anta khairu man zakkaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Wazakkiha, dan bersihkanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Jadi di sini kita meminta tazkiyah, meminta kebersihan jiwa. Jadi orang-orang yang hatinya bersih akan nyaman hidupnya, akan tenang jiwanya. Dia tidak akan terlalu ambil pusing dengan orang-orang yang berusaha untuk mencelakakan dia. Walaupun tetap dia berusaha untuk menjaga diri, itu pasti. Akan tetapi dia tidak menyibukkan dirinya untuk memikirkan bagaimana saya membalas keburukan orang yang berbuat jahat kepada saya. Inilah orang-orang yang memiliki jiwa besar. Semakin seorang memberikan maaf kepada orang lain, seperti yang saya sampaikan tadi, maka akan semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah dan di mata manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Yang artinya Allah tidak akan menambah seorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan kecuali Allah akan memberinya kemuliaan. Artinya semakin seorang itu memberi maaf, akan semakin mulia kedudukannya. Jadi bukannya sebaliknya, orang mengira kalau kalau saya maafkan nanti saya dianggap rendah. Kalau saya memaafkan nanti saya dianggap tidak punya kekuatan. Enggak, justru sebaliknya. Semakin kita sering memberi maaf kepada orang lain, akan semakin tinggi kedudukan kita di mata orang lain. Makanya perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tingginya kedudukan beliau. Kenapa? Karena beliau punya sifat yang lapang dada. Bayangkan saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kan disakiti sama orang-orang musyrikin Quraisy, enggak tanggung-tanggung. Ya. Yeah. Akan dibunuh oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW diusir dari kampung halamannya sendiri. Sampai ketika beliau disebutkan dalam beberapa kitab sejarah, ketika beliau meninggalkan kota Mekah. Yeah. Ketika beliau meninggalkan kota Mekah sambil berlinang air mata, beliau SAW saat sampai di perbatasan, beliau menengok ke belakang, menengok ke kota Mekah. Dan beliau berkata, wallahi, demi Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Mekah, ahabbul biqa'i ilai, sesungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah merupakan kota yang paling aku cintai. Kalau bukan karena aku diusir oleh kaumku, niscaya aku tidak akan tinggalkan dirimu. Akan tetapi lihat bagaimana Nabi SAW ketika datang penaklukan kota Mekah setelah sekian belas tahun Nabi SAW meninggalkan kota Mekah karena diusir oleh kaumnya. Saat Nabi SAW kembali ke kota Mekah untuk menaklukkan kota tersebut, maka Nabi SAW dalam beberapa riwayat mengatakan kepada orang-orang penduduk Mekah, idhabu fa'antumu tulaqa. Sudah silahkan pergilah kalian semua, sesungguhnya kalian semuanya sudah bebas, sudah aku maafkan. Lihat bagaimana Nabi SAW memiliki jiwa yang besar, padahal beliau SAW dilempari dengan batu. Bahkan akan dibunuh, diusir. Ya. Kemudian beliau SAW ketika sholat, diletakkan kotoran di atas kepala beliau SAW. Bahkan ada orang, yaitu Abu Jahal, yang akan menginjak kepalanya Nabi kita Muhammad SAW ketika sedang sholat. Akan tetapi lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada beliau. Semakin beliau memberi maaf, semakin tinggi derajatnya. Sebaliknya, semakin orang sulit untuk memberi maaf, maka akan semakin rendah derajatnya. Ada sebuah nasihat yang sangat indah yang disampaikan oleh salah seorang ulama kita yang bernama Imam Ibn Hibban rahimahullah. Di dalam kitab beliau Raudhatul Uqala, beliau pernah mengatakan betapa pentingnya seorang melatih diri untuk berlapang dada kepada kesalahan orang lain dan tidak membalasnya dengan kejelekan. Beliau mengatakan betapa pentingnya kita berlatih untuk itu. Memang tidak mudah, Bapak Ibu yang kami hormati. Kita dibuat disakiti sama orang lain, kok kita berbuat baik sama dia, itu sulit terus terang. Yeah. Sulit buat kita untuk bisa menerima itu. Akan tetapi butuh latihan. Makanya di sini beliau mengatakan betapa pentingnya kita melatih diri. Jadi memberi maaf itu butuh latihan. Butuh latihan, butuh kekuatan untuk bisa menekan hawa nafsu yang senantiasa mendorong kita supaya membalas dan membalas. Akan tetapi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa memberikan maaf kepada orang lain, untuk bisa lapang dadanya. Kemudian kata beliau, betapa pentingnya melatih diri untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Kata beliau, karena tidak ada obat yang paling efektif di dalam meredam kejahatan orang lain melebihi perbuatan yang baik kepadanya. Jadi tidak ada obat yang lebih manjur, ya, untuk menolak keburukan orang lain melebihi kita berbuat baik sama dia. Jadi kalau misalnya kita dijeleki sama orang lain, dijahati sama orang lain, kalau kita pengin orang itu berhenti melakukan kejahatan kepada kita, balaslah kejahatan dia dengan kebaikan. Itu salah satu resepnya. Salah satu resep yang paling manjur, yeah, supaya orang lain yang berbuat buruk sama kita menghentikan perbuatan buruknya, selalulah balas keburukan dia dengan kebaikan. Semakin sering kita membalas keburukan dia dengan kebaikan, maka dia akan semakin sulit untuk membalas keburukan, untuk melakukan keburukan yang serupa kepada kita. Sebaliknya kata beliau, tidak ada faktor yang mampu menyulut kejahatan melebihi melakukan kejahatan yang serupa. Jadi kalau misalnya ada orang jahat sama kita, kok kita balas jahat sama dia akan semakin jahat sama kita. Lihat saja, ya. Lihat saja orang-orang yang dijahati sama orang lain, kemudian dia membalas kejahatannya dengan kejahatan yang serupa atau bahkan lebih, pasti nanti orang yang dibalas dengan kejahatan itu akan membalas dengan lebih jahat lagi. Sebaliknya, banyak sekali orang-orang yang berbuat jahat kepada orang lain, kemudian dibalas dengan kebaikan, justru orang-orang yang berbuat jahat itu akan berubah menjadi teman dan sayang kepada kita. Inilah nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Nabi kita Muhammad s.a.w. dalam beberapa hadis menyebutkan bahwa seseorang tidak akan dianggap beriman manakala, kecuali manakala dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Kata Nabi s.a.w., la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi s.a.w., kalian tidak akan dianggap beriman kecuali setelah kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Kita tidak akan dianggap beriman kecuali kalau kita mencintai kebaikan untuk saudara kita seperti kita mencintai kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya toko, pengennya tokonya laris atau enggak, Bu? Iya. Sekarang ibu-ibu, saya pikir banyak di antara ibu-ibu yang punya toko di rumahnya. Ada, Bu, yang punya toko? Ada, ya. Yeah. Kalau misalnya ibu jualan apalah, misalnya jualan barang kelontong misalnya. Kemudian tetangga ibu, ya, tetangga ibu ternyata buka toko yang sama, jualan barang kelontong. Kira-kira perasaan ibu gimana? Seneng atau susah? Nah, ibu punya toko, jualannya kelontong. Kemudian tetangga samping rumah buka toko yang sama, jualan kelontong. Perasaannya seneng apa susah? Seneng apa susah? Susah. Seneng. Yang panjenengan harapkan saat itu di dalam hati apa? Tetangganya laris atau enggak laris? Hah? Kalau misalnya kita menginginkan supaya tetangga kita dagangannya tidak laris karena kita punya toko yang sama, maka satu kita belum beriman. Ya, yeah. Maka satu kita belum beriman. Kenapa? Karena cirinya orang yang beriman, dia akan mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya kita pengin toko kita laris, maka kita pun juga harus pengin toko tetangga kita laris. Ya. Yeah. Kalau misalnya kita pengin, ya, dagangan kita banyak dibeli oleh orang, maka kita pun juga harus pengin di dalam hati kita tetangga kita pun juga dagangannya banyak dibeli sama orang. Tapi kenyataannya yang ada di masyarakat bukan seperti itu. Kenyataannya yang ada di masyarakat, kalau misalnya kita sudah punya toko laris atau enggak usah toko, mungkin jualan jajan lah, jualan jajan, entah itu di sekolahan, entah itu di pasar, entah itu di mana. Manakala ada tetangga kita yang jualan dengan barang yang sama, misalnya kita jualan gorengan misalnya, ternyata laris alhamdulillah di depan sekolah. Besoknya datang orang yang jualan gorengan yang sama. Yeah. Maka termasuk ciri keimanan kita, kita berharap semoga tetangga kita yang jualan gorengan itu laris seperti larisnya dagangan kita. Ketahuilah bapak-bapak yang kami hormati, rizki Allah yang Allah sudah takdirkan itu tidak akan ketuker. Ya. Kalau memang itu sudah rizki kita, Allah akan berikan kepada kita. Tidak usah takut. Sangat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin, ya, ketika dia sudah berdagang, kemudian datang pedagang baru di situ. Na'udzubillah min dzalik, diusir. Ya. Diusir. Disuruh pergi. Dibuat tidak betah, dipalak, ditariki duit, oh, kamu harus bayar gini, gini, gini. Padahal sebenarnya tidak ada aturan seperti itu. hanya karena merasa bahwa dia ini dagangannya tersaingi. Tidak boleh seperti itu. Salah satu ciri orang yang beriman, dia harus mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Makanya hati-hati, ya. Ini adalah merupakan ciri keimanan. Seorang tidak akan dianggap beriman kecuali ketika dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi di antara anak-anak, ya, antara kakak dengan adik, ya, antara seorang dengan sepupunya, dengan iparnya. Ini perlu lebih kita jaga lagi sifat yang namanya lapang dada. Maka tugasnya orang tua adalah mendidik anak untuk memiliki sifat tersebut. Bagaimana caranya Ustaz untuk menanamkan sifat yang mulia ini di dalam diri anak-anak? Tentunya harus mulai dari orang tuanya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya orang tua pengin anaknya memiliki sifat lapang dada, ya orang tuanya harus memberi contoh terlebih dahulu memiliki sifat lapang dada. Bagaimana caranya Ustaz? Contoh misalnya, ya, orang tua memiliki kesalahan kepada anak. Orang tua berbuat salah sama anaknya. Mungkin enggak orang tua berbuat salah sama anak? Mungkin. Maka dia harus mencontohkan memberi maaf atau meminta maaf kepada anaknya. Ini contohnya, melatih memberikan contoh kepada anak-anak lapang dada. Jadi kalau misalnya si anak, yeah, memiliki kesalahan, atau misalnya si orang tua memiliki kesalahan kepada anaknya, maka dia harus bagaimana caranya untuk memberikan contoh kepada anaknya, meminta maaf kepada anaknya. Jangan gengsi. Maaf, sebagian orang tua gengsi, ya, untuk minta maaf kepada anaknya. Dikiranya kalau saya minta maaf sama anak, nanti saya akan rendah di mata anak. Enggak, justru sebaliknya. Kalau misalnya Anda memberikan contoh meminta maaf kepada anak Anda manakala Anda berbuat salah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak Anda, ya, anak Anda akan terbiasa untuk minta maaf sama Anda. Sering, ya, sering, ya, biasalah di rumah itu kadang-kadang anak itu jengkel, ya, jengkel sama orang tuanya, mungkin karena minta sesuatu enggak dikabulkan. Misalnya minta mainan, ya, minta mainan sudah banyak masih minta terus, padahal mainan yang lama masih ada, kemudian kita tolak, ya, kita nasihati karena keinginannya tidak dipenuhi, akhirnya anak jengkel. Ya sudah, kita biarkan. Ternyata enggak beberapa lama kemudian dia datang. Dia datang kemudian dia mengatakan, Pak atau Bi, minta maaf, ya, afwan, minta maaf. Nah, kemudian kita peluk dia. Ya. Kenapa anak itu mau meminta maaf? Salah satu sebabnya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang tuanya itu tidak gengsi untuk minta maaf sama anaknya. Ketika orang tua tidak gengsi untuk minta maaf sama anaknya, akhirnya anak pun juga akan meniru orang tuanya. Si anak juga mudah untuk minta maaf sama orang tuanya. Maka dari sinilah perlu sekali dan sangat penting contoh dari orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua pengin supaya anaknya memiliki sifat lapang dada, maka orang tua harus memberikan contoh hal itu kepada anaknya. Dan juga di antara caranya, ya, supaya anak-anak itu saling rukun. Sering kita temukan antara kakak dengan adik, ya, ada iri, ada dengki, misalnya kakaknya punya apa, adiknya iri, dan seterusnya. Inilah merupakan fenomena yang jangan kita biarkan. Kita perlu untuk memperbaiki itu. Jadi kalau misalnya ada kakak iri sama adiknya atau adik iri sama kakaknya, jangan dibiarkan. Kita harus berusaha untuk mengkikis sifat buruk tersebut. Bagaimana caranya Ustaz? Salah satu caranya, misalnya suatu hari kita ajak kakaknya untuk keluar rumah, ya, keluar rumah kemana? Misalnya ke pasar atau ke toko atau kemana lah, ya, menghadiri pengajian, pulangnya kita mampir ke warung atau mampir ke toko misalnya. Kemudian kita suruh sama si kakak itu, ya, silakan beli jajan, ya, beli jajan. Kita bilang sama dia, jangan lupa adik juga dibelikan. Ya, jadi dia sendiri yang memiliki jajan untuk adiknya. Sehingga apa? Sehingga dia merasa, oh saya ini memang harus menyayangi adik saya. Menyayangi adik saya dalam sesuatu yang betul-betul real. Bukan hanya sekedar, oh kamu harus sayang. Tapi dalam bentuk apa sayangnya? Dalam bentuk apa sayangnya? Atau sebaliknya, si adik sedang makan sesuatu. Ya, sedang makan sesuatu. Misalnya ada jajan satu bungkus. Kita ingatkan, dek jangan lupa kakak disisakan. Ya. Jangan lupa kakak disisakan supaya kakak juga ikut menikmati. Inilah salah satu caranya. Bagaimana kita membangun kerukunan di antara adik kakak. Bagaimana kita membangun kerukunan di antara adik dengan kakaknya. Antara kakak dengan adiknya. Ya. Sehingga mereka saling mencintai. Dan salah satu hal juga yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah ketika memberikan sesuatu kepada anak. Kadang-kadang kita membelikan apa buat anak, nomor misalnya kita punya 5 anak misalnya, yang kita belikan cuma 1 saja. Nah, ini juga berpeluang untuk menimbulkan kecemburuan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat didatangi oleh seseorang yang mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasul, saya akan memberi salah satu anak saya sesuatu, hadiah gitu loh. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah anak-anak kamu yang lain juga kamu beri? Kata orang tua itu, tidak wahai Nabi, jangan. Yeah. Kata Nabi SAW, jangan. Jadi kalau kamu mau memberi, beri semuanya. Dari sini kita mengetahui bahwa manakala seseorang memberi anak yang pertama misalnya, yang kedua, yang ketiga gak dikasih, itu akan menimbulkan kecemburuan. Kenapa? Karena itu tidak adil. Akan tetapi, adil di sini bukan mesti maksudnya sama. Misalnya anak yang pertama kuliah, anak yang terakhir masih TK. Ya, bukan berarti kita harus samakan apanya? Sangunya, enggak sama, enggak harus sama. Yang penting sama-sama dikasih. Ya, adapun nominalnya enggak mesti sama. Misalnya yang kuliah minta motor, masa yang TK dikasih apa? Dikasih motor ya enggak lah. Ya. Kalau yang kuliah dikasih motor, yang TK mungkin dikasih apa? Dikasih sepeda misalnya ya. Sepeda pun sepeda kecil. Ya. Jadi yang namanya adil itu tidak mesti sama. Akan tetapi kita harus memperhatikan itu. Misalnya ketika lebaran. Ya. Ketika lebaran, ketika Idul Fitri. Semuanya dibelikan baju. Ya. Semuanya dibelikan baju. Jangan sampai ini dibelikan, ini tidak. Akan menimbulkan kecemburuan. Ya, akan menimbulkan kecemburuan. Misalnya yang ini butuh sepatu, yang ini gak mesti harus sepatu juga. Mungkin yang ini butuh tas, yang ini butuh yang lainnya. Dan ini perlu kita perhatikan supaya tidak timbul kecemburuan di dalam hati anak-anak kita. Pendek kata, ya, supaya anak-anak kita memiliki sifat lapang dada, tidak mudah iri, mudah memaafkan kepada orang lain, maka ini harus dimulai dari orang tuanya. Orang tuanya harus memberikan contoh, memiliki sifat lapang dada, mudah memaafkan kepada orang lain, dan juga tidak gampang iri sama orang lain. Setelah orang tuanya memberikan contoh hal ini, maka dia juga harus memperhatikan dalam masalah pemberian. Ya, dalam masalah hadiah. Yang satu dikasih, yang lainnya dikasih, sehingga tidak muncul kecemburuan di antara satu anak dengan anak yang lainnya, sambil didoakan kepada Allah Azza wa Jal, supaya anak-anak kita memiliki sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji, antara lain adalah dengan doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau membaca Rabbi habli minas salihin. Kita ulang-ulang, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas pemaparan materi di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ustaz, kami akan coba langsung ajukan pertanyaan dari beberapa pendengar Radio Insani. Yang pertama Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Jainal, beliau mengatakan, saya punya 2 putri. Minta solusi, anak saya yang pertama sudah kuliah, tapi baru-baru ini tidak mau sholat. Saya tanya, katanya lagi dalam proses. Padahal saya menyekolahkan anak di sekolah agama. Apakah saya gagal mendidik anak, tapi saya tetap mendoakan mereka? Terima kasih jawabannya. Tafadhol Ustaz. Gagal atau tidaknya, ya belum tahu, kecuali setelah anak itu meninggal dunia. Selama anak itu masih hidup, maka insya Allah belum ada istilah gagal. Ya, padahal Anda sudah berusaha untuk menyekolahkan anak Anda di sekolah agama, berarti Anda sudah cukup berusaha. Akan tetapi mungkin usahanya perlu ditingkatkan. Ya, usahanya perlu ditingkatkan dengan berbagai cara. Kalau misalnya Anda kesulitan untuk menasehati anak Anda, mungkin Anda bisa meminta tolong kepada orang lain yang disegani oleh anak Anda, oleh gurunya, minta tolong sama gurunya atau tokoh agama yang ada di situ, atau juga memberikan buku-buku yang bermanfaat, atau memberikan ceramah, video ceramah atau rekaman ceramah kepada anak supaya mendengarkan nasihat-nasihat. Intinya Anda tidak boleh diam. Ya, apalagi anak itu masih kuliah, berarti kan belum menikah biasanya. Ya, sehingga tanggung jawabnya masih ada di tangan Anda sebagai orang tua. Ya. Karena tadi yang saya pahami anaknya masih kuliah, perempuan pula belum menikah kayaknya, maka kewajibannya sudah di tangan Anda. Ya, kewajibannya di tangan Anda, sehingga Anda tidak boleh sekedar mendoakan saja. Mendoakan harus, akan tetapi tidak cukup hanya sekedar mendoakan. Anda berusaha untuk terus menasehati, tentunya dengan berbagai cara supaya tidak menimbulkan kejenuhan di dalam jiwa anak Anda. Semoga anak Anda bisa terbuka hatinya untuk menunaikan sholat lima waktu. Allahumma amin. Ya, silakan. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Semoga dapat diambil manfaat bagi yang bertanya. Berikutnya Ustaz, masih dari pendengar Radio Insani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hamba Allah di pinggiran Purbalingga. Saya punya mantu yang agamanya tidak sepaham dengan lingkungan desa saya. Anak perempuan saya semenjak menikah memakai hijab atau cadar Ustaz. Di desa saya cuma satu anak yang memakai cadar tersebut. Bulan-bulanan jadi kunjungan orang, bahkan setiap ada pengajian selalu disindir sama Pak Kiainya. Sampai sekarang masih dicurigai, tapi saya cocok sama keyakinan anak dan mantu saya karena sesuai tuntunan dan sunnah. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan, tafadhol. Anda sebagai mertua, ya, Anda sebagai mertua memiliki menantu yang berusaha mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun di masyarakatnya dikucilkan. Maka saya ucapkan selamat kepada Anda yang memiliki menantu yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini perlu patut untuk Anda syukuri, ya, karena betapa banyak orang-orang di zaman ini yang memiliki menantu justru malah menjauh dari ajaran agama. Ya, ketika Anda memiliki menantu yang ingin taat kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama Anda patut syukuri. Yang kedua, ya, setelah Anda mensyukuri nikmat tersebut, yang kedua Anda perlu untuk mendukung, ya, memberikan support, ya, memberikan semangat kepada menantu Anda supaya mereka tetap istiqomah, supaya mereka tetap istiqomah. Karena kadang-kadang badai terpaan omongan itu kadang-kadang membuat orang luntur semangatnya. Maka tugas Anda yang kedua setelah Anda bersyukur adalah berusaha untuk mensupport, memberikan semangat kepada menantu Anda supaya tetap istiqomah di atas jalan kebenaran. Supaya tetap istiqomah di atas jalan kebenaran. Ini yang kedua. Yang ketiga, mestinya kalau memang Anda mampu, Anda berusaha untuk memberikan pengertian, ya, kepada orang-orang yang belum paham tentang apa yang dilakukan oleh menantu Anda. Mestinya karena Anda adalah orang yang mungkin berusia, ya, mestinya Anda akan lebih didengar oleh masyarakat yang satu usia dengan panjenengan. Ya. Anda mungkin perlu suatu saat bertamu kepada rumahnya orang lain, tetangga-tetangganya, menjelaskan tentang hal itu, bahwa apa yang dilakukan oleh anak saya itu tidak seperti apa yang digambarkan oleh sebagian orang, dan seterusnya. Pendek kata, hal yang ketiga yang perlu Anda lakukan adalah berusaha untuk memberikan penyadaran. Ya, berusaha untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat sekitar, sehingga tidak muncul image-image yang buruk. Yang keempat, ya, Anda perlu untuk memberikan masukan kepada menantu Anda, supaya dia bisa membawa diri di masyarakat, ya, supaya dia bisa bermasyarakat dengan baik. bahwa seseorang yang berjilbab dengan jilbab yang syar'i itu tidaklah menghalangi dia untuk bisa bermasyarakat dengan cara yang baik. Jadi tetap bisa bermasyarakat dengan cara yang baik, tetap bisa ramah dengan lingkungan sekitarnya. Akan tetap memang butuh latihan, ya, meningkatkan akhlak yang terpuji sehingga image-nya tetap baik di mata masyarakat. Akan tetapi memang butuh waktu, ya, supaya diterima oleh masyarakat butuh waktu. Semakin lama dengan izin Allah Azza wa Jalla, image akan semakin baik. Apalagi seandainya menantu Anda ini pintar bergaul, ya, ramah dengan orang lain, dan kalau memang punya kelebihan rezeki, ikut membantu orang-orang yang ada sekelilingnya, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jalla, image yang dikesankan buruk itu bisa ditepis dengan perilaku yang baik dan akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ya. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya kami akan coba angkat pertanyaan dari Radio Bas FM Salatiga. Kadarullah, di kesempatan hari ini ada sedikit bermasalah dengan internet sehingga tidak bisa menyampaikan pertanyaan langsung dari masing-masing Roja TV ataupun Radio Muslim dan Radio Bas FM Salatiga, sehingga kami akan ajukan dari yang ada dari Skype, Ustaz. Dari Bas FM Salatiga ada pertanyaan dari Ibu Marsudi yang ada di Salatiga. Ustaz, apakah benar anak yang belum akikoh memang nakal? Jadi kalau mau anak tidak nakal lagi, anak diakikohi meskipun sudah besar. Apakah betul seperti itu, Ustaz? Tafadhol. Apakah betul anak yang belum diakikohi itu akan nakal? Berarti kalau sudah diakikohi, jaminan anaknya tidak nakal. Jawabannya, Nabi SAW menjelaskan bahwa bayi yang lahir itu marhunun bi'aqiqatihi, tergadaikan dengan akikahnya. Intinya bahwa anak yang belum diakikahi memang dia belum sempurna, ya, belum sempurna menjalankan tuntunan agama. Maka kalau memang mampu, ya, kalau memang mampu, seyogianya, ya, seyogianya dilakukan akikah tersebut. Walaupun anak itu sudah besar, walaupun anak itu sudah besar, kecuali kalau misalnya tidak mampu, ya, kalau tidak mampu sampai meninggal pun, kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Nah, lain masalah kalau misalnya dia mampu. Kalau mampu memang seyogianya akikah itu dilakukan walaupun anak itu sudah besar. Supaya apa? Supaya sempurna di dalam menjalankan tuntunan agama. Ya. Adapun masalah nakal atau tidaknya itu tergantung, ya, tergantung apakah memang orang tuanya itu kurang memperhatikan pendidikan anaknya atau tidak. Seandainya orang tuanya kurang mampu dan dia sudah memberikan pendidikan yang maksimal kepada anaknya, insya Allah masalah akikah itu tidak terlalu berpengaruh karena dia tidak mampu dan dia juga sudah maksimal di dalam mendidik anaknya. Kecuali kalau misalnya dia mampu cuman malas untuk memberikan untuk menyembelih akikah karena pelit, ya mendingan duitnya buat yang lainnya, ya seperti itu ya bisa jadi anaknya nakal karena peringatan dari Allah Azza wa Jal. Ya bisa jadi anaknya nakal itu karena peringatan dari Allah bahwa ada ajaran agama yang belum Anda lakukan. Maka dari sini tidak bisa diberi jawaban yang sama untuk satu kasus dengan kasus yang lainnya. Dilihat kasusnya, apakah ini orang tidak mampu atau tidak, apakah dia memberikan pendidikan yang maksimal atau tidak kepada anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Yang selanjutnya, Ustaz, kami kembali ke pertanyaan dari pendengar Radio Insani. Ada beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang berlapang dada, Ustaz. Bagaimana caranya, khususnya ini dari Mbah Muslimah yang ada di Kroya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Semoga Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mau tanya bagaimana cara berlapang dada menghadapi bude saya yang selalu sinis. Gak ada masalah sebetulnya sama saya, tapi memang sifatnya bude pada semua siapapun yang tidak disukai, beliau sinis atau kadang juga selalu bernamimah atau mengadu domba. Mohon nasihat Zat tentang menyikapi sifat yang seperti ini dan bagaimana untuk berlapang dada menyikapinya, Zat. Tafadhol. Bagaimana cara menyikapi orang lain yang bersikap sinis sama kita? Cara menyikapinya seperti yang saya sampaikan tadi, membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau misalnya dia sinis, kita senyum manis ya, sama dia. Jadi kalau misalnya ada orang berbuat jelek sama kita, kita berbuat baik sama dia. Ya, kalau misalnya dia berusaha untuk mencelakakan kita, kita berusaha untuk membantu dia manakala dia sedang celaka. Ya. Makanya tadi lihat nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibn Hibban. Nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah. Kata beliau, tidak ada obat yang paling manjur untuk mencegah keburukan orang sama kita, melainkan kita berbuat baik sama dia. Jadi kalau misalnya kita pengen orang lain itu tidak berbuat buruk sama kita, berbuat baiklah sama dia. Ya memang sulit secara psikologis ya, perasaan. Kalau kita main perasaan, kita akan mengatakan, duh, dia suka nyakiti kita kok kita buat baik sama dia. Enak teman. Itu kan kalau kita main perasaan. Akan tetapi, ajaran agama kita, ya, ajaran agama kita itu tidak selalu mengedepankan yang namanya perasaan. Dalam arti selalu mengedepankan emosional, tidak. Justru banyak di antara ajaran agama kita menekan emosional tersebut. Menekan supaya tidak mengumbar, ya, tidak mengumbar emosi. Itulah yang diajarkan dalam agama kita, justru seperti itu. Maka yang saya sampaikan, yang saya nasihatkan adalah seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan sambil didoakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Yang berikutnya Ustaz, kami masih angkat pertanyaan dari pendengar Radio Insani. Assalamualaikum. Saya pernah disakiti oleh saudara suami saya dan saya sudah maafkan. Tapi kalau bertemu, perasaan saya masih sakit dan peristiwa ini saya ceritakan ke anak saya dari Ibu Muzan. Bagaimana sikap yang seperti itu, Ustaz? Tafadhol. Anda pernah punya pernah disakiti sama orang, kemudian Anda memaafkan orang tersebut, akan tapi kalau ketemu Anda perasaannya masih sakit saja dan Anda ceritakan hal itu kepada anak Anda. Bagaimana, apakah itu betul atau tidak? Kalau menceritakan hal itu kepada anak, saya pikir itu sesuatu yang jangan terulang lagi. Ya. Inilah kadang-kadang penyakitnya manusia di zaman kita ini dan juga di beberapa zaman. Permusuhan orang tua diwariskan kepada siapa? Kepada anak. Apa sih untungnya? Ya. Apa untungnya mewariskan permusuhan antara orang tua diwariskan kepada anak? Mewariskan itu mewariskan harta gitu loh. Permusuhan kok diwariskan? Buat apa? Ya. Antara anak ini dengan anaknya itu gak ada masalah. Masalahnya apa? Orang tuanya pernah bermasalah. Loh ngapain? Ya. Seharusnya permusuhan itu diputus. Ya. Seharusnya permusuhan itu diputus, bukan malah diawetkan. Ada sebagian orang itu permusuhan itu dipupuk. Ya, pakai urea. Jadi semakin hari itu semakin subur. Seharusnya permusuhan itu dicabut sampai akar-akarnya dibuang. Ya. Jangan dibiarkan permusuhan itu, apalagi permusuhan sesama muslim, apalagi permusuhan sesama saudara. Ya, banyak sekali kita temukan. Sekarang kan subhanallah, kalau di kampung-kampung ya, kalau di kampung-kampung itu kan rata-rata segerumbul itu masih sedulur semuanya kan ya. Ya, oh ini Pak D-nya, ini Bu D-nya, ini buliknya, ini kakaknya, ini adiknya. Tapi coba perhatikan, banyak di antara hubungan antara tetangga-tetangga yang masih saudara itu tidak harmonis. Ya. Macam-macam lah masalahnya, rebutan warisan, masing-masing pengen paling banyak dan seterusnya, akhirnya ribut antara kakak dengan adik, akhirnya anak-anaknya ikut-ikutan, subhanallah. Ya. Jadi kalau misalnya Anda pernah disakiti sama orang lain, Anda masih ada perasaan sakit, ya berusaha untuk dikikis dan gak usah itu diwariskan, diceritakan kepada anak Anda. Ya. Sehingga anak Anda pun ikut-ikutan memusuhi orang tersebut, gak usah. Ya. Maka apa yang sudah terjadi, semoga tidak terulang lagi. Ya, apa yang sudah terjadi semoga tidak terulang lagi, dalam arti apa yang Anda lakukan kemarin keliru. Ya, menceritakan permusuhan kepada anak Anda itu keliru, maka tidak perlu permusuhan itu diwariskan kepada anak keturunan kita. Cukuplah kalau memang ada permusuhan, berhenti sampai di situ, biar anak-anak kita itu hidup dengan kenyamanan, kerukunan dengan orang lain. Adapun perasaan sakit yang masih ada, ya berusahalah untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta sama Allah supaya hatinya dibersihkan, sehingga Anda akan hidup dengan nyaman insyaallah. Ya. Silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Yang berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mempunyai putra usia 7 tahun yang belum dikhitan. Bolehkah azan di musola? Karena alhamdulillah anak saya sudah saya ajarkan sholat dari usia dini. Dan alhamdulillah sekarang kalau dengar azan disuruh sholat tidak pakai lama alias langsung sholat. Apakah boleh Ustaz untuk azan di musola dengan usia seperti itu? Tafadhal. Apakah boleh anak usia 7 tahun belum khitan azan? Boleh enggak anak usia 7 tahun belum khitan azan? Selama anak tersebut bisa menjaga kesucian, ya, selama anak itu bisa menjaga kesuciannya setelah maaf buang air, ya, buang air kecil atau buang air besar, maka tidak apa-apa. Ya, jadi bukan merupakan syarat setahu kami bahwa azan itu harus khitan. Ya, akan tetapi tentunya anak usia segitu belum khitan ya kurang baik. Ya, kurang baik. Sebenarnya semakin dini itu semakin baik. Ya, semakin dini semakin baik. Akan tetapi kayaknya di sebagian masyarakat itu nunggu tamat SD. Baru apa? Baru khitan. Ya. Di masyarakat itu masih jarang-jarang yang mengkhitan bayi misalnya. Bahkan laura tegelah. Ada sebagian seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan, justru ketika anak itu belum bisa ngapa-ngapain, itu lebih cepat sembuh. Konon seperti itu, karena dia baru bisa melumah, belum bisa tengkurap. Ya, belum bisa tengkurap. Masih baru melumah, disunat, malah jadi enak. Dia nggak tengkurap-tengkurap. Cuman ya siap-siap saja panturannya itu. Siap-siap kalau lagi buang air kecil kemana-mana. Ya itulah, tapi masih ringan. Karena anak itu air pipisnya atau air seninya itu belum terlalu najis seperti kalau sudah makan makanan yang lainnya. Ya, maka dari situlah kemudian sebenarnya idealnya itulah kalau memang anak itu sudah panjangnya sudah tegel, ya sudah segera saja dikhitan. Gak usah nunggu sampai usia segitu. Apalagi sudah sampai 7 tahun belum khitan juga. Itu sebenarnya kurang baik. Sebenarnya kurang baik. Akan tetapi tetap boleh azan selama anak itu bisa menjaga kesucian tubuhnya, kesucian kemaluannya, dalam arti maaf wawiknya ya, atau membersihkan kemaluannya, istinjaknya, itu betul. Itu tidak apa-apa insyaallah azan. Nah, silakan. Namun saja jazakallahu khairan. Berikutnya kami akan kembali angkat pertanyaan dari Radio Bas FM Salatiga dari Bapak Rahmat yang ada di Salatiga. Beliau menanyakan, "Ustaz mohon nasihatnya bagaimana memberi contoh kepada anak agar bersabar menghadapi teman-temannya di sekolah yang selalu menilai buruk kepada penampilan jilbab. Dalam kurung jilbabnya lebih besar dibandingkan yang lain karena menggunakan jilbab syar'i, Ustaz, yang berbeda dengan teman-temannya. Karena sering anak pulang dengan sedih disebabkan perkara itu, Ustaz. Mohon nasihatnya, tafadhol." Bagaimana memberikan motivasi kepada anak yang suka dihina sama teman-temannya karena memakai jilbab syar'i, ya, memakai jilbab yang lebih longgar dibandingkan teman-temannya, sehingga kalau pulang itu sedih gitu ya. Jawabannya, beritahukan sama anak bahwa manakala kita melakukan kebaikan, maka pasti akan ada orang-orang yang tidak suka. Itulah resiko orang yang melakukan kebaikan. Akan tetapi, ya, akan tetapi kalau ada orang yang tidak suka dengan kebaikan yang kita lakukan, maka insya Allah hal itu akan menambah pahala. Akan menambah pahala. Ya, andaikan kita bersabar dengan cacian dan celaan tersebut, maka anak memang perlu dibombongi. Ya, perlu dibombongi, perlu dinasehati, perlu dihibur bahwa apa yang kamu lakukan itu sesuatu yang baik. Dan kamu akan mendapatkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tentunya perlu saja, perlu juga kita bawakan kisah-kisah para muslimah dahulu yang mempertahankan keistiqomahan dalam agama sampai mengorbankan nyawanya. Kalau gak salah ada salah seorang sahabiyah yang bernama Sumayyah, kalau gak salah. Ya, salah seorang sahabiyah yang bernama Sumayyah, di mana beliau, yaitu Sumayyah kalau enggak salah, sampai ditusuk, di kemaluannya, ya. sampai ditusuk di kemaluannya, ya, dirobek, na'udzubillahi min dzalik, karena mempertahankan keagamaannya, mempertahankan keistiqomahan dalam beragama. Maka hal itu, ya, diceritakan kepada anak, sehingga anak, ya, sehingga anak bisa membandingkan antara tantangan yang dia hadapi dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi oleh kaum muslimat dahulu. Nah, ya, antara hanya sekedar dihina, ya, antara sekedar dihina dengan sampai maaf, ya, dibunuh seperti itu, tentu tidak ada apa-apanya. Maka anak ini perlu dibawakan cerita-cerita tentang perjuangan, ya, tentang perjuangan kaum muslimat dahulu di dalam mempertahankan agamanya, sehingga anak itu bisa membandingkan, oh, ternyata apa yang saya hadapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kaum muslimat yang mereka hadapi pada zaman dahulu kala. Juga digambarkan tentang kenikmatan surga, bagaimana surga Allah itu disediakan buat hamba-hambanya yang beriman, sehingga dengan seperti itu insyaallah anak akan lebih istiqomah sambil didoakan. Dan kalau perlu, Anda memberikan masukan kepada guru-guru yang ada di situ supaya tidak mencela anak Anda. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.